Ibu sing wis nuntun uripku, sing tresnani aku saking suku tekane rambutku. Ibu ora kendhat gonaku, aku ra lali wektu. Terus yen isih ono nyawaku, tak eling tresno lan ngendikamu sing gawe tentrem batinku. Ibu peningi toyo wudu sing ngedemke atiku, saben eling kapengen di kamu. Ibu ora lali nyuwunku, impenono aku senadyan sedelo jroning kangenku. Oh ibu, wis kepenak panggonmu, setoyo mung nenggo wektu. Neng tangan tenganku tak kekemelingmu, tak ukemi nganti sprene ora lali. Saben wayah wengi saya cetok ngendi kamu, ngelingake pungkasan ketemu ibu. Ibu peningi toyo wudu sing ngedemke atiku, saben eling kabeh ngendikamu. Ibu ora lali nyuwunku, impenono aku senadyan sedelo jroning kangenku. Oh ibu, wis kepenak panggonmu, setoyo mung nenggo wektu. Neng tangan tenganku tak kekemelingmu, tak ukemi nganti sprene ora lali. Saben wayah wengi saya cetok ngendi kamu, ngelingake pungkasan ketemu ibu. Ngelingake pungkasan ketemu.